إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Ya. Di antaranya adalah solusi yang Allah berikan dengan berdoa kepadanya. Kita masih berbicara tentang obat yang sangat besar manfaatnya bagi seorang muslim, ya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi segala masalah, ya, segala persoalan. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami kesulitan beliau membaca la ilaha illallah al-azimul halim, ya, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Saya ulang la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah al-azimul halim, yang maha agung, ya, al-halim, yaitu yang maha lembut, ya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, rabbnya al-arsy yang sangat agung. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Rabbnya langit yang tujuh, ya, dan Rabbnya bumi serta Rabbnya arsy yang mulia. Ya. Nah, ini para jemaah ketika dilanda oleh yaitu kesulitan-kesulitan. Ya. Dan tidak ada seseorang pun yang tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Tidak seorang pun yang mengalami yaitu masalah. Pasti, ya, semua orang memiliki masalah. Pasti siapapun, ya, memiliki persoalan. Oleh sebab itu janganlah kepada Anda yang memiliki masalah untuk berputus asa. Kepada Anda yang memiliki persoalan, ya, untuk berkecil hati. Bagi saudara yang memiliki masalah urusan dunia, urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan di kantor, memang semua kita selama masih hidup akan selalu berhadapan dengan yang namanya masalah. Selama kita masih hidup, ya, bahkan yang namanya fitnah itu tidak akan berhenti. Bukan kita mati. Yang namanya fitnah akan berhenti kalau sudah orang itu masuk surga atau masuk neraka. Baru berhenti di situ. Ya. Selama orang tersebut masih hidup, tetap dihadapi dengan fitnah. Karena memang itu adalah fitnah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kami uji kalian dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Ya. Kemudian juga sudah mati ada fitnah. Apa? Fitnah kubur. Setelah meninggal di akhirat ada fitnah. Ya, di antaranya adalah orang yang mengalami buta tuli, ya. Orang yang mengalami kegilaan, dan orang yang tidak pernah mendapatkan dakwah yang mereka hidup di gunung-gunung, itu semua nantinya akan dihadapkan, ya, dengan fitnah. Yaitu apa? Ya Allah, dulu saya dalam keadaan tidak mendengar sehingga tidak bisa memahami dakwah, dalam keadaan yaitu tidak pernah tersampaikan dakwah, kemudian juga gila dilempar oleh anak-anak kecil, semua mereka mengajukan udurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Diberikan ujian, diberi fitnah, disuruh masuk ke dalam api. Kalau mereka masuk ke dalam api, maka mereka telah melakukan perintah sehingga api tersebut menjadi dingin. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang namanya fitnah tidak berhenti sampai orang masuk surga atau orang masuk ke dalam api neraka. Namun ingat, upaya di dunia inilah, ya, yang sangat besar untuk bisa selamat dari fitnah. Sebab kalau sudah meninggal, memang ada fitnah, tapi sudah tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ya, fitnah kubur. Maka yang akan menentukannya adalah amalan ketika masih hidup. Begitu pula dengan di akhirat. Idza matal insan, kalau sudah mati seorang itu, in qata'a amaluhu illa min thalathin. Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yada'u lahu. Apabila anak manusia itu meninggal, maka putuslah semua amal kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah amal jariyah, ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh, ya, untuk kedua orang tuanya ketika sudah meninggal. Maka kalau kita ingin selamat dari fitnah kubur, tentu saja ketika masih hidup. Ya. Ujian tidak akan pernah berhenti kecuali sudah masuk neraka dan masuk surga. Ujian, ya, menghalangi dari fitnah kita masih bisa dapat ketika nyawa masih dikandung badan. Kalau sudah meninggal, maka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah terputus. Ya, sudah terputus. Tidak akan selamat dari fitnah kubur. Bagi mereka yang tidak punya amal. Meskipun ada harapan doa orang masih hidup. Tapi apakah semua orang akan mendoakan? Bisa jadi ada orang-orang yang tidak mendoakannya. Dan juga belum tentu doanya dikabul. Oleh sebab itu, mari kita jangan mengandalkan amal ibadah orang lain. Hendaklah kita senantiasa untuk mengamalkan ya, dengan diri kita sendiri, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab, kalau sudah kita meninggal, ya, kita menyesal, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Infakkanlah, ya, wa anfiqu mimma di sini adalah apa? Dari sebagian rezeki yang kalian, ya, mimma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayati ya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian yaitu kematian menimpa kalian. Kemudian dia mengatakan, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tundalah sebentar saja kematian ini, ya, saya akan berinfak dan saya akan menjadi orang yang soleh. Maka tentu ini merupakan suatu penyesalan yang tidak akan ada gunanya. Lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan hidup, maka perbanyaklah untuk memperbaiki diri, dan perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diajarkan dengan doa-doa yang maksur, ya, doa-doa yang maksur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa dengan bahasa kita boleh, tidak ada masalah seandainya tidak hafal. Tapi apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja susunan bahasa yang diajarkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan susunan yang memiliki asar yang sangat kuat. Ya. Pertama, minimal kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, susunan bahasa tersebut, ya, memiliki asar yang sangat kuat. Namun kalau tidak mampu menghafal doa-doa yang diajarkan Nabi seperti tadi, ya, termasuk juga doanya Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, dijamin semua urusan dunianya diselesaikan, ya, kesulitan-kesulitan, bala, ujian-ujian yang terkait dengan urusan dunia. Nah, berarti di sini apa? Yang minta kepada Allah urusan dunia dan urusan akhirat, ya, tidak ada masalah. Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum urabun aw bala'un min amri dunya da'a bihi fa furrija anhu du'a'u dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rawahul Hakim. Ya. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu apabila, ya, seseorang dari kalian mendapatkan kurab. Kurabun jamak dari kurbah, yaitu kesulitan-kesulitan, atau bala, ujian-ujian, min amrid dunia, ini min amrid dunia, urusan dunia, ya, kemudian dia berdoa dengan doa tersebut, maka akan dilepaskan dari kesulitan-kesulitan itu. Karena memang kita hidup di dunia, manusia diuji dengan dunia, ya, sehingga apa, sehingga kita jangan merasa, wah, saya tidak perlu, ya. Hendaklah kita mengajukan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita merasa tidak punya kesulitan, ya. Sebab sudah diajarkan Nabi dan berkali-kali kita mendengarkan doa tersebut, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin, ya, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighosah, maka hendaklah perbaiki semua urusanku. Aslih li sya'ni kullahu. perbaiki semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau serahkan kepadaku urusanku ini meskipun hanya sekejap mata. Perhatikan, hanya sekejap mata. Apalagi masalah-masalah besar, ya, sudah diberikan solusi. Artinya masalah, kalau dalam bahasa Arab, masalah itu, masail itu baik, ya. Kalau yang tidak baik, masyakil, muskilah, ya, kurbah, kesulitan, ya, termasuk masyakil yang tidak menyenangkan. Maka apa? Kalau kesulitan semacam yang dialami oleh Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari kesulitan dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Membaca doa-doa tersebut, para ikhwan, ya, tentu harus dengan hati. Dan hati bisa bersama dengan bacaan yang kita baca kalau kita paham yang kita baca. Dan pemahaman itu bisa benar kalau kita bersandar kepada pemahaman as-salafus soleh. Ketika kita membaca La ilaha illa anta, ya, biasanya keluar dari lisan kita begitu saja, para jamaah. Keluar dari lisan kita seakan-akan tidak ada beban keluarnya. Padahal kata La ilaha illallah, bumi diciptakan karena kalimat tauhid La ilaha illallah. Manusia diciptakan dan juga jin diciptakan karena kalimat tauhid La ilaha illallah. Orang berani untuk membebaskan dirinya dari api neraka dengan, kalau seandainya dia memiliki dunia dan isinya, disebabkan karena melanggar La ilaha illallah. Dia melanggar La ilaha illallah, difonis neraka, dan dia sanggup untuk menembus semuanya itu dengan dunia dan isinya. Sementara kita mengatakan La ilaha illallah begitu ringannya. Oleh sebab itu, ringannya kalimat tauhid La ilaha illallah yang keluar dari lisan kita agar memiliki nilai yang berat, bagaimana? Hendaklah dipahami, ya. Hendaklah dipahami bagaimana makna kalimat tauhid La ilaha illallah. Sehingga ketika mengucapkan La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, itu sudah mengandung makna yang sangat besar, ya, mendarah daging dengan kita. Makna La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, La ilaha illa anta. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa menyebut nama Allah, maka apa? Ketika dia mengalami kesulitan, diberikan kemudahan. Ketika mengalami ketakutan, diberikan keberanian. Ketika dia mengalami sakit, diberikan kesehatan. Ketika dia merasa sendiri, akan diberikan seakan-akan ada teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kalimat tauhid La ilaha illallah, apa? Tidak akan pernah terjadi yang namanya hari kiamat. La taqumu sa'ah wa 'ala wajhil ardi man yaqulu La ilaha illallah. Sehingga kita tidak peduli apakah kita berada di tengah zaman atau di akhir zaman. Yang harus menjadi kepedulian kita mengakhiri kehidupan kita ini seperti apa. Yang harus menjadi kepedulian kita, bagaimana konsistensi kita terhadap kalimat tauhid yang kita ucapkan La ilaha illallah. Apakah kita sudah paham atau tidak? Ya, sehingga mungkin akan ada yang bertanya, Ustaz, ya, kenapa fulan punya masalah besar dan dia bercerita ketika mengamalkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dholimin. Alhamdulillah, ya, tidak lama urusannya selesai. Tapi saya mengatakan dan mengucapkan berkali-kali, ya, jangan selesai urusan kesulitan tersebut seakan-akan datang bertubi-tubi, ya, tidak mau berhenti. Ingatlah, doa yang kita panjatkan bagaikan busur panah. Semakin busur panah kencang, semakin tepat sasaran karena memiliki kekuatan. Dan semakin busur panah, ya, itu lemah, begitu pula anak busur akan terpengaruh. Oleh sebab itu, doa-doa yang diajarkan Nabi akan bisa dirasakan manfaatnya jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Di antaranya, ketika orang mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Nah, ini semua bergantung kepada diri kita masing-masing, ya. Namun apakah ketika kita dihadapkan dengan dosa-dosa kita, apakah kita kemudian putus asa untuk tidak menggunakan ajaran-ajaran Nabi SAW berupa doa-doa tersebut? Tentu salah besar, ya, salah besar. Berdoalah dengan dosa-dosa kita. Bisakah kita berdoa dengan dosa-dosa kita? Rabbana dzalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana dzalamna, doanya siapa ini? Doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ya, kami ini telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam tawfir lana, kalau Engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak sayang kami, lanakunanna minal khosirin, maka kami termasuk orang yang merugi. Kami termasuk orang yang rugi. Nah, ini Nabi Adam berdoa, ya, bertawassul dengan kedzaliman dirinya untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, jangan lupa, ya, jangan istighfar diiringi dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita jangan terburu-buru agar doa kita cepat dikabulkan. Sebab terburu-buru itu termasuk, ya, perkara yang bisa menghalangi doa untuk dikabulkan. Ya, yustajabu lakum ma lam ya'jal fa yaqulu da'autu wa lam yustajabli. Ya. Doa kalian itu dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Siapa orang terburu-buru? Orang yang mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, ini termasuk yang buru-buru. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berprasangka buruk kepada diri kita masing-masing. Ketika kita mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, itu sudah mengamalkan perintah Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Apa kata Allah? Allah berfirman, ya, Rabbmu berkata, berdoalah kalian padaku, pasti aku kabulkan. Berarti kita sudah menjalankan perintah, yaitu apa? Al-amru bid du'a, perintah berdoa. Di situ sudah dapat pahala. Ya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah tauhid, doa adalah ibadah. Itu kita sudah menegakkan tauhid. Ya. Karena sampai-sampai orang kafir pun ketika dia berdoa karena didolimi, doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik pun ketika berada di lautan kena terjang ombak, ya, aidza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di atas laut, ya, di atas kapal yang kena terjangan ombak, ya, mereka apa? Langsung memurnikan agamanya semata-mata karena Allah. Langsung berdoa kepada Allah Ta'ala dan dikabulkan. Nah, apalagi kita sebagai orang Islam. sebagai orang yang bertauhid, sebagai orang beriman. Jangan sampai kita berburuk sangka. Coba bagaimana kuatnya persangkaan, kuatnya yaitu positive thinking orang-orang musyrikun ketika mereka berada di atas laut, kena terjangan ombak, hanya kematian yang kemungkinan besar untuk dihadapi oleh mereka. Tapi mereka sangat kuat langsung, ya, mukhlisin lahuddin, langsung mengikhlaskan agama, mentauhidkan Allah SWT, diselamatkan. Tapi falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun, ketika kami selamatkan ke daratan, baru mereka melakukan kesyirikan lagi. Ini para jemaah. Nah, oleh sebab itu kita, ya, kita yang sudah belajar tauhid, ya tentunya jangan merasa sombong untuk berdoa kepada Allah. Dalam urusan apa? Urusan apa saja. Mungkin tidak sampai kepada kesombongan, ya, tapi enggan untuk menggunakan sarana doa ini kepada Allah SWT. Apa alasannya? Ya ini kan apa sih? Seakan sepele dalam menyelesaikan pekerjaan. Seakan-akan ringan dalam menghadapi urusan. Padahal sudah diajarkan Nabi, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'ainin. Perbaiki semua urusan saya, ya, semua tanpa kecuali, ya, dan apa? Jangan engkau serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Sekejap mata itu kalau kita hitungan waktu berapa detik. Kalau sekejap mata itu hitungan tenaga berapa kalori. Ya. Kalau sekejap apa? Sekejap mata itu kalau hitungan harta berapa duit. Mungkin tidak ada nilainya. 0, sekian sekian semua. Ya, dari waktu, dari tenaga, dari harta. Namun kita mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan kepadaku ya Allah urusan tersebut meskipun hanya sekejap mata, ya. Meskipun hanya sekejap mata. Oleh karena itu mari banyak doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Membaca doa, ya. Yaitu apa? As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsa aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indaka an taj'al qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa dhahaballahu 'azza wa jal hammahu wa husnahu wa abdalahu makanahu farhan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, yaitu apa? Dengan segala nama yang Engkau namakan untuk dirimu sendiri, Engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, Engkau turunkan dalam kitabmu, Engkau simpan dalam ilmu gaibmu, dan jadikan Quran ini sebagai penyejuk hatiku, sebagai cahaya dadaku, ya, dan sebagai penerang, penyingkap dari kesedihanku dan kegudahanku. Maka kalau orang berdoa seperti itu, Allah Ta'ala akan mengusir, ya, menghilangkan kegundahan dan kesedihan, dan akan mengganti dengan kebahagiaan. Saya yakin masing-masing tingkat kesedihannya berbeda-beda, tingkat kegundahannya berbeda-beda. Saudara lihat orang yang punya harta melimpah, apakah sebagai jaminan bahwa hatinya tidak gundah, tidak sedih? Maka jawabannya adalah tidak, ya, tidak. Berapa banyak orang yang punya harta dihantui dengan rasa kekhawatiran, dihantui dengan apa? Dengan kesedihan. Tapi ada orang yang tidak, kalau kita lihat bisa ya hidup seperti itu, tapi masya Allah hatinya lapang, ya, dadanya tidak sesek. Kenapa? Karena memang tingkatannya berbeda-beda. Tingkat kesedihan, tingkat ujian, berbagai macam persoalan masing-masing tidaklah sama. Ya. Namun kesedihan adalah kesedihan. Orang miskin sedih, orang kaya sedih, orang sakit sedih, orang sehat sedih, sama-sama juga sedih. Oleh sebab itu tidak ada memang jalan yang pertama harus diambil oleh seorang yang beriman kecuali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan di dalam berdoa yaitu etika-etika. Di antaranya jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba orang kafir ketika tidak berburuk sangka langsung mengadahkan tangannya ke langit, ya, minta kepada Allah yang menunjukkan bahwa Allah fissama, ya. Allah fissama. Langsung apa? Langsung hilang. Hilang sekat-sekat kesyirikan. Hilang sekat-sekat kekufuran. Di saat itu dia langsung bertauhid kepada Allah taala, ya. Fa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun. Ini adalah yang diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang sangat-sangat genting, ya, ketika mereka berada di atas laut diterjang ombak sehingga tidak ada harapan untuk hidup. Apa yang ada para jemaah? Yang ada adalah mereka langsung minta, mengikhlaskan dirinya kepada Allah, ya. Dan apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka. Kemudian apa yang terjadi? Ketika sudah di darat, mereka syirik lagi. Saya bertanya kepada antum, para ulama mengatakan bahwa kesyirikan orang sekarang ini lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang terdahulu. Apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Ya? Apa alasannya? Ya. Terus kalau dahulu apa dasarnya? Ayat tadi barakallahu, ya, surat Al-Ankabut, ya. Surat Al-Ankabut ayat ke-65. Barakallahu fiik ahsan, ya. Apa perbedaan antara kesyirikan lebih dikatakan apa alasannya lebih parah zaman sekarang dibandingkan dahulu? Kalau di zaman dahulu, ya, orang melakukan kesyirikan ketika dalam keadaan lapang. Ketika mereka ditimpa oleh kesedihan, oleh musibah, oleh bencana, mereka bertauhid. Sebagaimana tadi, fa idza raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun. Ketika mereka berada di atas lautan, mereka itu langsung da'aw Allah mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Ikhlasuddinnya itu apa? Tauhid. Ya. Tauhid. Tapi ketika mereka diselamatkan di daratan, sudah lapang lagi, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada zaman sekarang, ya, baik dalam keadaan kesulitan maupun dalam keadaan lapang, banyak manusia yang melakukan kesyirikan. Berapa banyak orang yang sakit datangnya ke dukun? Berapa banyak orang yang sehat badannya, ya, sementara hatinya sakit ketika dia ingin melakukan suatu usaha, bertanyalah kepada tukang ramal. Ketika dia mengalami kebangkrutan ekonominya, datang kepada dukun, minta bantuan-bantuan jin, melakukan kesyirikan. Ketika usahanya lancar, kembali mereka kepada dukun-dukun tersebut. Kalau tadinya, ya, membawa mungkin satu karung beras ketika dia dalam keadaan sulit, kemudian ketika sudah lapang, kembali lagi bawa dua karung beras mungkin. Karena apa? Merasa jasanya sudah bisa dimanfaatkan. Nah, inilah alasannya. Sehingga para ulama mengatakan kesyirikan orang-orang yang terdahulu, orang sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang terdahulu. Namun kita tidak akan pernah berputus asa dengan dakwah tauhid, ya, maka akan mengajak manusia untuk menyembah Allah saja, sehingga selama ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak akan pernah terjadi yang namanya hari kiamat. Yang paling penting bagi kita bagaimana kita mengucapkan kalimat tauhid dengan benar. Yang penting bagi kita bagaimana kita mengucapkan kalimat tauhid tahu konsekuensinya. Ya. Oleh sebab itu kalau di sini diurut satu persatu, ya, apa makna kalimat tauhid la ilaha illallah, apa rukunnya, apa syaratnya, kan masing-masing beda. Tahu secara global betul, ya. Bukankah Allah Ta'ala mengangkat orang itu sesuai dengan ilmunya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah mengangkat orang beriman dari kalian dan orang berilmu dengan beberapa derajat. Ya. Sementara kita disuruh mengetahui dengan ilmu. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dengan ilmu. Karena ilmu itu memberikan keyakinan. Keyakinan itu akan mendatangkan al-itminan, ketenangan. Fa'lam, ketahui dengan ilmu apa? La ilaha illallah. Sehingga para ulama menulis kitab-kitab yang begitu banyak, ya, tebal, menjelaskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Betul tidak salah bahwa maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kalau kita bertambah lagi, ya, penguat-penguatnya, yaitu Quran dan hadis dan penjelasan para salafus soleh, tentu akan berbeda dengan orang yang hanya memahami la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Karena yang namanya ilmu tidak bisa lepas dari empat hal: baca, paham, amal. Kalau mungkin kita bisa, ya, yaitu menghafalnya. Sebagaimana perkataan yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya sampai paham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Oleh sebab itu dalam memahami la ilaha illallah, ya, apa ayat-ayat yang terkait dengan la ilaha illallah? Hadis apa yang terkait dengan la ilaha illallah? Tidak hanya sekedar, ya sudah, orang-orang yang, maaf, yang merasa bosan belajar tauhid karena apa? Karena mengambil sederhananya. Tidak ada sesembahan yang berat disembah selain Allah, sudah. Ya, tapi kalau kita mau apa sih? Ya, ayat-ayat yang terkait dengan tauhid. Ayat-ayat terkait dengan lawannya itu syirik. Demikian juga bagaimana pemahamannya. Hadis-hadis apa yang terkait dengan tauhid dan lawannya syirik. Maka kalau kita mau jujur, ya, saya yakin antum tidak akan pernah mampu memberikan umur kita untuk mempelajari tauhid. Sehingga sampai akan mati kita akan mempelajari tauhid. Belum lagi nanti kalimat-kalimat hikmah, ya, asar-asar dari para salaf, karena memang mereka sudah mendarah daging dengan tauhid. Ya. Kalau bagi siapapun yang merasa aman, ini kita doa, ini tauhid. Doa adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bagi siapa yang merasa selamat, aman dari kesyirikan. Coba kita lihat Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari kesyirikan. Beliau doanya wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Ya, jauhkan aku ya Allah dan anakku dari menyembah berhala, tidak lain dari kesyirikan. Itu Nabi Ibrahim, apalagi kita. Kita sudah diberi sarana dengan doa. Ad-du'a huwal ibadah. Ya. Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman. Antum akan merasakan nantinya ketika dihadapi masalah. Ya, ketika dihadapi persoalan. Ya, dan tidak bisa berkutik. Kemudian ada saran-saran yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Banyak yang tergoda. Banyak yang tergoda. Ya. Contoh misalkan orang dilarang menikah misalkan di bulan Syura, kemudian diterjang karena tidak yakin. Lalu pada bulan pertama anaknya sakit. Ya, apa namanya, bulan pertama dalam pernikahan sudah cekcok sama istri. Bulan kedua usahanya bangkrut. Bulan ketiga istri minta cerai. Baru ini mungkin ini ya orang mengatakan jangan menikah dalam bulan Syura. Akan ada, antum boleh rasakan sendiri bisikan-bisikan itu. Karena apa? Karena memang syaitan selalu membisikkan. Dan yang tidak akan pernah berhenti untuk dibisikkan, terjerumus kepada kesyirikan, para jemaah rahmati Allah. Ya. Makanya Nabi mengajarkan Allahumma la tayra illa tayruk wa la khayra illa khayruk wa la ilaha ghayruk. Untuk apa? Agar kita ini ya selamat dari kesyirikan. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, beliau terbebaskan dari godaan syaitan ketika beliau safar, ya, kemudian beliau merasa haus, kemudian ada awan, lalu mengatakan bahwa saya adalah Allah Ta'ala, ya, ada suara yang seperti itu, hampir saja beliau terpancing dan tergoda. Namun ketika beliau mengatakan, ketika suara itu mengatakan, engkau bisa berbuat apa saja yang keluar dari syariat, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, engkau bukan Allah, tapi engkau syaitan. Karena tidak mungkin Allah memberikan, yaitu peluang bagi hambanya untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata syaitan tadi? Sudah 70 orang aku jerumuskan, tapi engkau bisa selamat dengan sebab ilmumu. Ilmu. Ya. La ilaha illallah bisa benar dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah juga bisa batal, ya. Nah, maka doa-doa yang ada di sini yang kita dengarkan tadi semuanya doa-doa yang mengandung nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung kita minta, ya Allah berikan saya begini. Tapi agungkan Allah. Ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau memang ada permintaan yang spesifik misalkan yang tidak bisa diungkap kecuali dengan bahasa kita, jangan langsung ya Allah berikan saya begini, tapi pujilah Allah. Sebutlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama-nama yang kalau tidak dikabulkan Allah malu. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya itu para jemaah. Dan tentu saja ketika menyebut nama-nama tersebut kita paham maksud, ya, akan berbeda pengaruhnya, ya, dengan orang yang paham dengan konsekuensi dari nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, daripada orang yang pokoknya kalau doa dengan Ya Hayyu Qayyum doanya dikabul. Tapi apa maksud Al-Hayyu Al-Qayyum? Kita tidak paham, ya. Maka dengan apa? Harus dengan sabar mempelajari yaitu tauhid, ya. Dan harus dengan sabar kita mempelajari tauhid. Sehingga dengan kesabaran kita dalam berdoa kepada Allah dengan yang diajarkan Nabi, ini kita lihat doa-doa yang diajarkan Nabi tidak lepas dari memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan dijadikan kita sebagai orang-orang yang bertauhid dan jangan putus asa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan putus asa ikhwan, ya. Kembalikan semua urusan kepada Allah. Semua punya masalah, semua urusan. wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Naam Ustaz, barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan khasanah ilmu kita semuanya, menambah ketaatan kita kepada Allah SWT dan memudahkan kita untuk memohon perlindungan, penjagaan kepada Allah, dimudahkan dalam segala urusan. Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Silakan bisa menggunakan dan telepon di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Atau Anda kirimkan pesan singkat di 081-989-6543. Telepon pertama, halo. Halo. Silakan. Kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami di 021-823-6543. Halo. Belum tersambung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana? Ini dengan Rizna di Tangerang. Silakan. Pak Ustadz, saya mau nanya. Kan kalau misalnya kita berdoa dengan menyebut la ilaha illallah itu kan akan dikabul oleh Allah. Bagaimana kalau kita pernah mendoakan orang dengan kejelekan atau menyumpahi orang, terus kita ingin menarik lagi doa jelek kita itu ke orang itu, apakah akan dikabulkan oleh Allah, Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya. Sebagaimana dalam makna hadis, ya, Allah tidak akan menolak doa seorang muslim kecuali bebas dari tiga perkara, ya. Yaitu tidak berdoa untuk permusuhan, tidak berdoa dari dosa, ya, yang mengandung dosa, pemutusan silaturahim. Dan dikabulkan doanya dengan tiga hal, entah sesuai dengan yang diminta atau dia ditunda, ya, nanti diberikan di hari kiamat atau dibebaskan dari sebuah musibah yang menimpanya. Nah, ketika orang itu mendoakan keburukan kepada orang lain, ya, pada hakikatnya boleh ketika terdolimi, ya, boleh ketika terdolimi. Namun lebih baik, ya, doakan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika dia menyesal mendoakan keburukan pada orang, kalau tanpa sebab doa keburukan itu tidak diterima. Namun kalau ada sebab dengan terdolimi, ya, diterima oleh Allah. Ya. Ittaqu da'watal madlum. Ya, takutlah kepada doanya orang yang terdolimi. Kenapa? Fa inna laisa bainahu wa bainallaha hijab. Karena tidak ada apa antara dia dengan Allah, tidak ada hijab. Ya. Kemudian meskipun sudah terdolimi dan mendoakan keburukan, lalu menyesal karena mungkin setelah itu Allah membolak-balik hati, kemudian memaafkan orang tersebut dan menyesal, lalu minta, ya Allah berikan kebaikan. Jangan, ya Allah, jangan engkau kabulkan doaku yang kemarin aku mendoakan keburukan kepada dia. Apakah dikabul? Apalagi doa yang baik seperti itu. Ya. Apalagi doa yang baik seperti itu. Insyaallah, ya, ketika kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, menyebut la ilaha illallahul azimul halim dan seterusnya, insyaallah, ya, kita harus positive thinking kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mengabulkannya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Ya, Pak Ustadz, mau nanya, Pak Ustadz. Silakan. Itu apa, kalau berdoa, kan tanda pengantian, Pak Ustadz, itu berdoa, apa, sebelum berdoa itu ke Allah, kita harus... Ibu, mohon maaf, ibu agak menjauh dari televisi, karena suara ibu masuk lagi melalui telepon, ya, jadi Pak, feedback. Ya, maaf. Itu kan berdoa, dia kan jalanin itu di kayaknya di... diutamakan gitu sebelum berdoa kita sama Allah melalui ini di apa nama tuh kayak seperti di Sanjung itu Pak Ustaz, yang jalan-jalan itu Ustaz ya. Itu enggak apa? Bu, kiri kanan Pak Ustaz ya. Mohon maaf diulangi pertanyaan dari awal Ibu karena saya belum paham. Kami belum paham. Itu kan berdoa Pak Ustaz, ada pengajian berdoa. Itu kita sebelum dia berdoa nih sebelum kita ngambil hajat berdoa itu kita itu salam kepada Abdul Qadir Jailani. Kenapa harus Abdul Qadir Jailani gitu Pak Ustaz? Baik. Itu Pak Ustaz. Ya terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Silakan Ustaz. Saya tidak menjelaskan jemput tadi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi saya menjelaskan bahwa ketika Syekh Abdul Qadir Al Jailani beliau mengalami satu kesulitan ya. Beliau dalam safar dan itu ada suara yang mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ya, beliau hampir tergoda, tapi ketika suara itu mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi, baru beliau menyadari bahwa itu adalah syaitan. Ya, suara tersebut mengatakan 70 orang sudah aku jerumuskan, tapi engkau selamat dengan sebab ilmu. Adapun orang ya berdoa, mungkin ada yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rangka Allahu a'lam bissawab. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin dalam pandangan ihda'us thawab, mengirim pahala dengan membaca suratul Fatihah. Ya, apa jawabannya? Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Nabi juga tidak pernah melakukan itu. Abu Bakar tidak pernah melakukan itu. Umar tidak pernah melakukan itu. Utsman juga tidak. Ali juga tidak. Para sahabat tidak. Ini adalah cara untuk menjawab mereka-mereka yang menggunakan pendapat-pendapat yang bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Ketika Imam Ahmad ya berdialog dengan dengan Abu Du'at ya, namanya juga Ahmad sama ya, Abu Du'at seorang Mu'tazilah, ketika mengatakan Al-Qur'an adalah, ditanya apakah engkau mengatakan seperti itu ya Ban Khalifah Al-Watik ya, yang saya ingat tidak. Apakah Abu Bakar mengatakan begitu? Tidak. Apakah Umar mengatakan begitu? Tidak. Apakah Utsman mengatakan begitu? Tidak. Apakah Ali? Tidak. Kenapa engkau mengatakan? Kalau begitu bisa jadi Allah apa Nabi dan sahabat tidak tahu. Kalau engkau mengatakan begitu ya, ini sesuatu yang sangat aneh ya. Demikian juga dengan orang yang mengatakan ihda'us thawab, mengirim pahala ya dengan bacaan Quran. Pertanyaannya, apakah Nabi melakukan itu? Apakah sahabat melakukan itu? Ya, maka tidak pernah ada yaitu hadis yang menjelaskan perkara tersebut. Yang kedua, kalau memang bertawassul, maka ini bertawassul kepada orang yang meninggal ya. Tentu saja ini perkara yang tidak disyariatkan. Ya, perkara yang tidak disyariatkan. Kalau mau bertawassul, maka tawassul dengan Asmaul Husna. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kamu kalau mau tawassul, tawassul dengan apa? Dengan amal soleh. Kalau mau tawassul, tawassul dengan pengakuan dosa kita. Kalau mau tawassul, tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Ya. Kalau misalkan lo minta doa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ya, agar diminta doa kepada Allah Ta'ala. Justru yang diajarkan Nabi adalah apa? Nabi mengajarkan orang yang mati itu yang didoakan. Ya. Sahabat ketika dikubur, Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu lan yus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu, ya. Berarti ini apa? Ini doa untuk sahabat perlu doa apalagi kita, ya. Mungkin itu ibu yang ibu maksud, itu tawassul orang sudah meninggal. Kalau alasannya wala taquluna liman yutalu fi sabilillahi afwat bal ahya walakin la tashurun, kamu jangan mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, mereka hidup tapi kalian tidak menyadari, tapi hidupnya di alam barzakh dengan hidupnya di alam dunia tidak sama, karena Allah sudah menjelaskan wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, tidaklah sama orang hidup dan orang mati. Sesungguhnya Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan engkau Muhammad sekali-kali tidak mampu dan tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Nabi Muhammad saja tidak bisa, ya. Bagi yang lain untuk memohon tolong, ya, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang mati itu butuh doa. Bukan kita minta kepada orang yang mati, itu bisa syirik besar kalau minta kepada orang yang mati. Ya, tawassul kepada Allah dengan mereka juga tidak disyariatkan. Apa buktinya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika musim paceklik datang, beliau mengatakan, "Dulu kami datang kepada Nabi. Dulu kapan? Ketika masih hidup." Ya, ketika masih hidup. "Sekarang kami datang kepada paman Nabi, kepada Al-Abbas. Abbas, tolong berdiri untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah hujan dan Allah Ta'ala kabulkan." Ya, tidak ada riwayat, ya, dari sahabat, dari tabi'in yang mengatakan bahwa mereka datang ke kuburan Nabi, kecuali ada hadis, ya, Al-Utbi dan hadis Al-A'rabi, di mana hadis tersebut hadis yang mungkar, ya, hadis yang mungkar. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, dan nampaknya waktu juga yang memisahkan kita di perjumpaan kali ini. Pertanyaan ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Baiklah, jazakumullahu khairan kepada ikhwah yang ada di masjid dan juga ikhwah yang ada di studio, kepada para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid, menjauhkan dari kesyirikan. Kemudian bagi kita yang sudah belajar tauhid, mari pertajam. Kemudian sarana yang Allah berikan berupa doa, itulah, ya, tauhid. Ad-du'a wal ibadah. Ibadah wa tauhid. Doa adalah ibadah, ibadah adalah tauhid. Maka janganlah kita bosan-bosan, ya, untuk selalu dan selalu berdoa kepada Allah. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.